ini dipersembahkan oleh Sadiq Pasadigu, Bupati Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita angkat judul tausiah kita yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa Padang TV yang berbahagia, tahukah kalian saat hamil ibu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja dari siang dan malam hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Hingga sampai saat ini mereka selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya hanya untuk kita. Subhanallah. Betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Sebagai anak, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Seperti ayat embun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di lanjutan ayat tersebut Allah juga mengatakan, "Fala taqullahuma uffin wala tanharhuma." Maka janganlah engkau berkata uff dan jangan pula lah engkau membentak keduanya. Para pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah, jangankan melawan, berkata uff saja kita dilarang. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Putri Raja sedang tertawa, panjang rambutnya sampai ke tanah. Mari berbakti kepada kedua orang tua agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih atas bentuk perhatian dan mohon maaf atas bentuk kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipersembahkan oleh Sadiq Pasadigu, Bupati Tanah Datar.